pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Sedera Leun Berita Siang, edisi hari ini Rabu 18 April 2018 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Tia Andalusia. UNBK diusulkan untuk dihapus karena dinilai resahkan banyak pihak. Komisi 1 DPR RI sebut Facebook lakukan pembiaran data diambil pihak ketiga. Pelaporan anggota KPU, presiden buruk bagi penyelenggara pemilu. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, ujian nasional berbasis komputer atau UNBK direkomendasikan untuk dihapus. Alasannya, UNBK tersebut dianggap meresahkan anak, orang tua, dan bahkan pihak sekolah. Kompas.com lansir. Elvi Hendrani, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menganggap pelaksanaan UNBK termasuk perlakuan salah oleh negara terhadap anak di bidang pendidikan. Data pengaduan yang ada menunjukkan bahwa banyak anak yang merasakan ketidaknyamanan dalam melaksanakan UNBK. Ketidaknyamanan tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga dirasakan oleh pihak sekolah dan orang tua siswa. UNBK justru banyak menimbulkan kegiatan dan perilaku yang di luar kebiasaan dan tidak berhubungan langsung dengan ujian akhir di sekolah. Karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan para pendidikan perlu mengkaji dan mengevaluasi tujuan melaksanakan kewajiban UNBK. Hal itu penting agar proses dan kebijakan UNBK dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan dan selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Syederalun, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menilai tak ada keseriusan dari Facebook dalam melindungi data pribadi para penggunanya. Hal itu terlihat dari penjelasan perwakilan Facebook Indonesia saat rapat dengar pendapat bersama Komisi 1. Kompas.com lansir. Mutia mengatakan Facebook sejak awal tidak membuat nota kesepahaman dengan Alexander Kogan selaku pengembang aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook untuk merahasiakan data pribadi pengguna. Karena itu, ia melihat wajar saja Kogan bisa membocorkan data pengguna Facebook di Indonesia kepada Cambridge Analytica. Jika tak ada nota kesepahaman dari Facebook yang melarang pihak ketiga mengambil data pengguna, maka Facebook bisa dikenakan sanksi karena telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya Pasal 32. Dalam pasal tersebut disebutkan setiap orang yang memindahkan data orang lain tanpa izin bisa dikenakan pidana dari 8 hingga 10 tahun penjara dengan denda sebesar 2 hingga 5 miliar rupiah. Bukan cuma Cambridge Analytica, data pengguna Facebook juga ada dalam arsip Strategic Communications Laboratories atau STL. Keduanya adalah perusahaan yang berafiliasi. Cambridge Analytica dan STL diduga memperoleh data pengguna Facebook dari peneliti pihak ketiga bernama Alexander Kogan. Ia bekerja di Global Science Research dan kerap menghadirkan survei terkait kepribadian yang tersebar masif di Facebook. Syederalun, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menganggap laporan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asyari ke polisi oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI menjadi presiden buruk bagi kemandirian penyelenggara pemilu. Titi mengatakan pemidanaan anggota KPU itu juga dapat mengganggu kelancaran tugas penyelenggaraan pemilihan umum 2019. Kompas.com lansir. Menurut Titi, pernyataan Hasyim terkait rencana mengajukan peninjauan kembali atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan PKPI tersebut tidak bisa dikriminalisasi. Upaya PK ke Mahkamah Agung juga dijamin oleh undang-undang. Meski tidak disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu, PK merupakan upaya hukum yang lazim terhadap putusan yang final dan mengikat. Oleh karena itu, Titi menyayangkan langkah hukum yang diambil partai pimpinan AM Hendro Priyono. Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman meminta semua jajaran penyelenggara pemilu di daerah tidak khawatir dengan upaya hukum yang ditempuh PKPI. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyiapkan dua opsi untuk mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Kedua opsi ini memiliki substansi yang sama, hanya perbedaan redaksional pada peraturan KPU atau PKPU yang kini tengah dibahas. Kompas.com melansir. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan opsi pertama akan sesuai dengan rancangan PKPU tentang pencalonan. Di dalam pasal 8 ayat 1 huruf C, rancangan PKPU menyebutkan bakal calon anggota legislatif bukan mantan narapidana korupsi. Apabila pasal ini tidak diterima, KPU akan membuat opsi kedua yang punya substansi yang sama, namun lebih masuk ke dalam ranah parpol. Opsi kedua ini memberikan syarat kepada partai politik melakukan rekrutmen caleg yang bersih. Kedua opsi ini tidak hanya bisa memilih salah satu, melainkan saling menguatkan. KPU sebelumnya tetap bersikeras memberlakukan larangan mantan napi korupsi menjadi caleg meski mendapat tentangan dari banyak parpol. Sejumlah parpol berpendapat peraturan KPU itu justru akan menyalahi peraturan undang-undang, apalagi jika putusan pengadilan tidak mencabut hak politik orang tersebut. Syederalun Arab Saudi menyampaikan keinginan untuk mengerahkan pasukan militernya ke Suriah sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan kestabilan negara yang dilanda konflik tersebut. Kerajaan Saudi mengungkapkan tengah berdiskusi dengan Amerika Serikat terkait kemungkinan pengiriman pasukan tersebut. Kompas.com melansir. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubir menekankan bahwa proposal pengiriman pasukan ke Suriah bukan hal baru. Pasalnya, Riyadh telah mengajukan proposal serupa pada pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya di bawah Barack Obama. Komentar Menteri Saudi tersebut sekaligus menjawab laporan dari Wall Street Journal pada Senin kemarin yang menyebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat saat ini sedang berupaya mengumpulkan pasukan negara-negara Arab. Laporan tersebut juga mengatakan Amerika Serikat telah menghubungi Qatar dan Uni Emirat Arab dalam upaya membantu menjaga kestabilan di Suriah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan akan menarik pasukan militernya dari Suriah secepat mungkin setelah kelompok teroris ISIS dikalahkan dan diusir dari negara itu. Dan untuk tetap menjaga kestabilan di Suriah pasca penarikan tersebut, Amerika Serikat berniat membentuk koalisi pasukan negara-negara Arab. Syederalun, sebuah rudal terbaru yang dikembangkan China, dilaporkan dipamerkan dalam parade militer mereka. Seperti diberitakan oleh Daily Mirror, rudal nuklir tersebut diklaim bisa terbang sejauh 2.000 mil atau sekitar 3.218 km. Dengan jarak sejauh itu, rudal tersebut bisa menghantam Guam, teritori Amerika Serikat yang terletak di Samudra Pasifik. Kompas.com melansir. Meski pemerintah Cina tidak merilis jenis rudal misil itu, media lokal meyakini misil itu merupakan jenis Dongfeng DF-26 yang bisa melaju dalam kecepatan supersonik. Dalam reportasenya, media pemerintah CCTV melansir kalau rudal jarak menengah itu dikembangkan khusus untuk pasukan roket tentara pembebasan rakyat. Sementara situs negeri Panda Sina melaporkan, Cina tidak berniat untuk menggunakan rudal tersebut kecuali jika diprovokasi. Dilaporkan Cina mempunyai sekitar rudal jarak menengah DF-26, namun tidak diketahui berapa banyak jumlah misil jenis D-41. D-41 merupakan salah satu rudal balistik terkuat dunia. Rudal dengan panjang 21 meter dan bobot 80 ton itu bisa melaju hingga 14.000 km. Jangkauan tersebut membuat Cina mampu meluncurkan rudal dengan target Amerika Serikat ataupun Inggris. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Rabu 18 April 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.